Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ikhwani fiddin wal akhawat para talabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah. Nah, barakallahu fikum. Dan pelajaran lalu kita sudah memasuki halaman 20. Nah, pada Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama. Nah, siapa yang hafal kaidah pertama dari hafalan? Khulasah dari pembahasan kaidah itu judul kaidahnya. Kaidah pertama judulnya. Nah, kalau bisa dihafal ya, itu nanti bisa membantu antum ya untuk banyak perkara. Nah, terutama para santri. Nah, barakallahu fikum. Yaitu asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Nah, pensyariat tidaklah melarang melainkan pada perkara yang maslahatnya murni, semuanya maslahat, atau rajihah, atau banyak maslahatnya. Artinya masih bercampur dengan doror, cuman maslahatnya lebih besar. Dan pensyariat juga tidak melarang melainkan terhadap perkara yang mafsadatnya murni, mafsadat semua, atau rojiha, atau lebih banyak mafsadatnya. Artinya ada maslahatnya, cuman mafsadatnya lebih banyak, maka dilarang oleh pensyariat. Nah, barakallahu fikum. Siapa pensyariat di sini? Asy-syari'u. Nah, asy-syari'u, pensyariat, bisa dimaksudkan. Nah, para ulama terkadang dalam kitab mereka memaksudkan pensyariat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mensyariatkan kepada manusia terhadap perkara yang Allah wahyukan kepada beliau, yaitu syariat datang dari Allah, Rasulullah SAW menyampaikan syariat tersebut. Maka Rasulullah SAW disebut syariat dari sisi penyampaian, sebagai penyampai. Nah, dan terkadang yang dimaksud dengan pensyariat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau yang dimaksud dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, maka itu termasuk dari babul ikhbar, bukan bab asma' dan sifat. Karena asy-syari' bukan dari asma' dan sifat Allah SWT. Nah, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tersebutkan dalam Al-Quran seperti nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Al-Quddus, As-Salam dan seterusnya ya. Nah, tidak ada kata asy-syari'u, pensyariat. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena untuk mengatakan ini nama Allah tidak boleh dikatakan melainkan harus ada dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkara ini perkara tauqifi, perkara yang harus dengan bimbingan wahyu. Nah, maka kalau yang dimaksud pensyariat di situ Allah Subhanahu wa taala, maka itu mimbabul ikhbar, bab sekadar memberitahkan, bukan memberitahukan tentang nama dari nama-nama Allah. Dikarenakan para ulama berkata yatawassau fi babil ikhbar ma la yatawassau fi babil asma' wa sifat, boleh bermudah-mudahan pada bab berita tidak sebagaimana dalam bab asma' dan sifat. Nah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid menyebutkan syurut. Nah, adanya sekitar 4 syurut. Tentang apa? Tentang memberitakan yang berkaitan dengan Allah SWT, yaitu berkaitan dengan nama dan sifat Allah SWT. Nah, barakallahu fikum. Dan juga pada pertemuan yang lalu telah disampaikan ada ibarat yang perlu ada, perlu disampaikan tanbih, yaitu pada halaman 20 pada ucapan di awal, la farqa baina ma ta'alaqa bil usuli awil furu'i, tidak ada perbedaan antara perkara yang berkaitan dengan usul ataupun yang berkaitan dengan furu'. Naam. Pembagian din, pembagian agama kepada usul dan furu' banyak mendapat kritikan dari para ulama. Naam. Dan istilah ini banyak dipakai oleh orang-orang yang menyimpang, seperti dari kalangan Mu'tazilah. Naam. Ataupun yang sepaham dengan mereka. Mereka maksudkan yang dimaksud dengan usul adalah perkara-perkara aqaid. Adapun furu' perkara-perkara amaliyat, fikhiyat. Nah, perkara-perkara fikih, amalan. Kalau usul perkara-perkara keyakinan. Kemudian dari pembagian ini mereka membuat lawazim, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan tertentu. Seperti mereka berkata, kalau dalam bab usul maka harus dari hadis-hadis yang mutawatir, tidak boleh dari hadis yang ahad. Kalau dalam perkara amaliyat, fikhiyat, maka boleh dari hadis-hadis yang ahad, dan seterusnya. Nah, dengan kata lain, pembagian ini, pembagian agama kepada usul dan furu', nah, menjadikan mereka menolak hadis-hadis sahih, hadis-hadis ahad, yang hadis-hadis tersebut berkaitan dengan akidah. Nah, dan ini tidaklah benar. Nah, karena segala perkara yang datang sahih dari Rasulullah, baik perkara akidah ataupun perkara ibadah, semuanya usul. Nah, orang yang mengingkari kewajiban sholat, kafir. Orang yang mengingkari, bahkan bukan hanya kewajiban sholat, kewajiban lainnya, kalau diingkari, jatuh pada kekafiran. Gak mesti dalam perkara usul. Nah, kemudian ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan penulis kitab ini? Kok menulis bil usul abil furu'? Nah, baik beliau, ya rahimahullah, yaitu Asy-Syaikh Alama As-Sa'di, ataupun ulama lainnya, terkadang mereka menulis dengan ibarat ini, usul dan furu'. Nah, lalu ulama menjelaskan, baik ulama yang bersangkutan ataupun ulama yang lain yang menjelaskan. Yang kalau yang bersangkutan berarti menjelaskan di kitab yang lain, mentanbihnya. Nah, yang dimaksud dengan usul dan furu' di situ, nah, mereka memaksudkan adalah kalau usul adalah al-asya'ul kabiratu, perkara-perkara yang besar. Yang mana termasuk dalam perkara tersebut banyak perkara kecil. Naam, al-asya'ul kabiratu allati yadkhulu tahtaha ma huwa asghar minha. Yaitu perkara-perkara besar yang di dalamnya atau terkandung padanya banyak perkara-perkara kecil. Mereka sebut usul, pokok. Berarti ada cabang-cabangnya dari yang pokok tersebut. Dan juga terkadang yang dimaksud kemudian yang dimaksud dengan furu'. Usul berarti perkara besar. Kalau furu' berarti maksudnya al-asya'ul shaghiratu allati tatafarra'u mimma huwa akbaru minha. Yaitu perkara-perkara kecil yang tercabang dari perkara yang besar tadi. Nah, itu yang dimaksud. Yaitu yang dimaksud berarti masail kabiro atau masail shaghiro, perkara besar, perkara kecil maksudnya. Nah, kemudian juga ulama menjelaskan bahwa terkadang memang yang dimaksudkan oleh mereka dengan usul itu adalah akidah, perkara-perkara akidah, dan yang dimaksud dengan furu' adalah perkara-perkara fikih tadi, ibadat, amalan. Nah, padahal mereka mengetahui pembagian itu bagian yang banyak kritikan. Nah, dikritik oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain sangat banyak. Mereka tahu, namun kenapa mereka mengistilahkan, menyampaikan pembagian ini? Nah, berkata para ulama, mereka menyampaikan dengan pembagian tersebut dan maksudnya kepada akidah dan fikih, yaitu dalam rangka untuk mengajak bicara manusia dari apa yang telah mereka pahami. Dalam rangka apa? Mengajak bicara manusia, memahamkan orang dari perkara apa yang mereka paham. Itu. Kenapa? Karena istilah tersebut istilah yang sudah banyak dipakai oleh mereka, oleh para penuntut ilmu, oleh para pelajar dan seterusnya. Artinya dalam benak-benak para pelajar itu mereka memahami usul itu akidah, furu' itu masalah fikih. Kemudian para ulama ini terkadang mengibaratkan bahasa seperti itu dalam rangka apa? Bukan dalam rangka membenarkan pembagiannya yang berkaitan dengan konsekuensinya, namun dari sisi memahamkan mereka dari perkara yang mudah dari apa yang mereka paham. Nah, karena itu mereka menyampaikan di kitab yang lain atau di kesempatan yang lain bahwa pembagian tersebut kalau maksudnya adalah kepada konsekuensi menerima hadis ahad dalam perkara akidah atau yang semisalnya, maka pembagian yang muhdats, pembagian yang batil. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai ke bacaan wa yatadzakkaru ma fin nawahi minasyari wadh-dharari fayajtanibuha. Gitu ya. Sekarang masuk wa qala ta'ala. Itu bukan? Sudah. Sampai situ kemarin. Nah, kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimah ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Rabbku memerintahkan bil qist untuk menjalankan keadilan. Wa aqimu wujuhakum, dan hadapkanlah wajah-wajah kalian. Inda kulli masjid, pada setiap tempat sujud atau pada setiap sholat. Wad'uhu, dan serulah Allah, beribadahlah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Nah, ya sekarang di Arab ya. Siapa yang ini? Mas Mu'ad mana? Ya, diambil mic ya. Irab. Nanti yang lain dapat giliran. Kalau enggak siap, bilang enggak siap, enggak apa. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. قل فعل الأمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. حسب. Ada yang minta supaya dijelaskan apa yang disampaikan santri, jadi dipotong dulu. Tadi disebutkan qul adalah terjemahannya ya. Untuk yang pendengar online minta ada terjemahan. Jadi disampaikan qul adalah fi'il amar, mabninya tandanya sukun. Nah, dan fa'ilnya, fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya di situ tidak kelihatan, tersembunyi, wajib tersembunyi. Mustatir, mustatir wujuban. Siapa itu? Anta. Nah, lanjut. Amara fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. لا محل له من الإعراب ربي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة حسب أمر فعل ماضي مبني tandanya fathah fi'il amr fi'il madhi adalah dua fi'il yang mabni gitu ya. Kalau ngucap fi'il amr lanjutannya pasti mabni. Fi'il madi juga kalau kita ngucap fi'il madi lanjutannya pasti ngucap mabni. Berbeda kalau fi'il mudhari', fi'il mudhari' kita ngucap kalau dia itu marfu' kita ucap fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau mansub fi'lun mudhari'un mansubun. Kalau majzum fi'lun mudhari'un majzumun. Itu fi'il amr. Fi'il mudhari'. Bagaimana kita mengucap marfu' mansub atau majzum pada fi'il mudhari' tergantung awamil. Tergantung faktor yang mempengaruhi fi'il tersebut. Kalau ada faktor penasob maka menjadi mansub. Kalau ada faktor penjazm maka menjadi jazm, menjadi majzum. Kalau enggak ada faktor apapun terlepas berarti dia marfu' karena terlepas dari faktor-faktor tadi. Nah, penjelasan ini tidak semua dijelaskan tapi di awal-awal perlu dijelaskan ya. Nanti kalau terulang belum tentu dijelaskan. Nah, dan amara di sini fi'il madhi kebetulan di sini ada kedudukannya. Maf'ul qaul. Nah, fi'il madhi biasanya enggak ada kedudukan. La mahala lahu minal i'rab, tapi yang sekarang ada kedudukannya. Maf'ul qaul. Qul di situ memiliki maf'ul. Namanya maqulul qaul. Maqulul qaul atau maf'ul qaul. Nah, amara fi'il madhi rabbi sebagai fa'il. Kalau yang namanya fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Rabbi. Fa'il itu marfu, iya kan? Tanda rafa'nya tidak kelihatan sebab rabbi isim yang bergandengan dengan ya mutakalim, ya yang memiliki arti pembicara. Rabbi. Nah itu. Sehingga dikatakan tadi mana amin duhuriha istighalu mahal biharokatil munasabah. Tidak bisa nampak harokat doma ini yang marfu' tadi. Kenapa? Karena ada harokat penyesuaian dengan ya. Ya yang bersukun tadi. Sebab ya cocoknya kasra. Gitu. Sebagaimana wawu bersukun cocoknya doma. Sebagaimana alif cocoknya sebelumnya fathah. Itu namanya harokatul munasabah. Harokat kecocokan. Ya, lanjut. Al-ba harful jar. Al-qisti ismul majrur biharful jal ba wa alamatu jarihi al-kasrah. Nah, ba huruf jar yaitu huruf yang membuat isim setelahnya majrur. Majrur itu keadaan isim tandanya kasrah atau penggantinya kasrah. Al-qisti majrur, isim majrur tandanya kasrah. Ya, terus. Al-wawu wawu istinafiyah. Nam. Aqimu fi'lul amri mabniun 'ala ad-dhammi liittisalihi bi wawil jamaah. Wawu di sini harfu atfin ya, memiliki arti masih perintah. Qul amara. Masih perintah Allah untuk menjalankan keadilan dan menghadapkan wajah. Sehingga wawunya wawu harfu atfin. Kalau wawu istinafiyah, wawu yang memulai kalimat baru namanya wawu istinafiyah. Artinya kalimat ini tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Kalimat baru yang setelah wawu tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya disebut wawu istinafiyah. Kalau ada kaitan berarti wawu wawu atfin, huruf atof. Ya, wawu al wawu harfu atfin, wawu huruf atof. Wawu fa fuma au itu huruf atof. Ya, terus wa aqimu. Aqimu fi'lul amri mabniun 'ala ad-dhammi bi ittisalihi bi wawil jamaah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Naam, ahsanta. Wa aqimu, aqimu di situ fi'lu am fi'lu amrin, fi'il amr. Naam, fi'il amr mabni 'ala hadfin nun. Fi'il amr mabni, fi'il madhi juga mabni. Setelah kita mengucap mabni, carilah tanda mabninya. Nah, di situ tanda mabninya hadfun nun, membuang nun. Kemudian wawu yang sebelum alif ada wawu itu sebagai fa'il. Domir mutasil, domir yang bersambung dengan fi'il, kedudukannya sebagai fa'il, pelaku. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, kalau alif, alif tambahan ya, alif sa'idah untuk pembeda antara wawu wawunya fa'il atau bagian daripada fi'il. Ya, kemudian lanjut. Wujuhakum wujuha maf'ulun bih mansubun wa 'alamat nasbi al-fathah wa huwa mudhaf wal kum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Naam, ahsanta. Wujuhakum wujuha di sini maf'ulun bihi untuk wa aqimu. Aqimu di sini fi'il yang butuh kepada objek. Fi'il muta'addi. Wujuhakum wujuha di sini sebagai objeknya maful bihinya. Maful bihi itu termasuk dari kolom mansubat. yaitu barisannya mansubat. Maka kita katakan maful bihi mansubun. Mana tanda nasabnya? Fathah. Di atas ha itu. Wa huwa mudhof, dan dia mudhof. Kumnya domir mutasil, domir yang bersambung. Mutasil itu domir bersambung. Kadang bersambung dengan fi'il, kadang bersambung dengan isim. Kadang juga bersambung dengan huruf, itu namanya domir mutasil. Nah, di sini bersambung dengan isim, domir mutasil. Kedudukannya kalau dengan isim berarti mudhofun ilai. Fi mahali jarin mudhofun ilai. Menempati kedudukannya jar. Fi mahali jarin. Kalau dirinci, domirnya kapnya itu, kap berdoma itu domir, mimnya alamat jamak. Tapi untuk mempermudah, kita baca satu kesatuan, kum. Nah, enggak masalah gitu. Seperti yang tadi diucap. Aksanta. Ya, terus. Inda dharful makan maf'ulun bih, maf'ulun fih, mansubun wa alamatu nasfi al-fathah. Wa huwa mudaf kulli, mudafun ilaih majrurun wa alamatu jari al-kasrah. Wa huwa mudaf masjidin mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jari al-kasrah. Inda di situ dharab. Dharab itu kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu disebut dharab. Dan dia itu pasti mudhof. Sehingga yang setelahnya mudhof ilai. Setelahnya baik setelahnya isim ataupun fi'il. Kalau fi'il mudhof ilainya dalam bentuk jumlah. Kalau isim berarti kita langsung sebut isim tersebut mudhof. Nah. Inda di situ dharab. Wa huwa mudhof kulli mudhofun ilai. Dan kuli juga mudhof. Di samping dia mudhof ilai, dia juga mudhof. Masjidin mudhofun ilai. Itu ya. Nah. Terus. Al-waw harfu atfin. Ud'uuhu fi'lul amri mabniun ala dhammi liittisalihi biwawil jama'ah. Walha dhamirun mattasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin mafulun bih. Nah. Waw harfu atfin. Nah. Ud'uhu, ud'u, di situ fi'il amr mabni, kalau fi'il amr kita ucap mabni. Apa tanda mabninya? Hilangnya nun, hadfun nun. Nah, mabni, mabninya fi'il amr itu pertama dengan sukun, kedua dengan hadfun nun, ketiga dengan membuang huruf ilat, huruf penyakit. Di sini hadfun nun mabninya. Wawu sebagai domir yang bersambung, domir mutasil, kedudukannya sebagai fa'il, pelaku. Alha yang bacanya hu di situ sebagai domir yang bersambung juga kedudukannya fi mahali nasbin, fi mahali nasbin mafulun bihi. Ya, terus mukhlisina, mukhlisina lahuddin hal mansubun wa alamatu nasbihi al ya niabatan lil fathhi li annahu jam'ul mudzakkar salim. Naam. Lahuddin lam harful jal, harful harful jar. Walha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jar bi harfi jar. Ad-dina maf'ulun bih mansubun li mukhlishin wa alamatu nasbi al fathah. Naam, ahsantum. Mukhlishina disebagai hal. Naam, hal itu termasuk dari qalam mansubat. Naam, hal itu isim yang mansub yang menjelaskan tentang keadaan yang belum jelas, baik keadaan fa'il atau naibul fa'il atau maf'ulun bihi dan seterusnya, itu namanya hal, menjelaskan tentang keadaan yang belum jelas diperjelas dengan hal. Nah, hal ini kalau mansubat maka kita katakan hal mansubun. Setelah itu kita mengucap lagi tanda nasabnya. Tanda nasabnya ya. Ya ini tanda nasab yang cabang, bukan asli. Karena mansub itu tanda aslinya adalah fathah. Ketika bukan fathah, kita katakan tandanya cabang. Maka kita katakan pengganti. Kalau cabang berarti kita katakan setelah itu pengganti. Sehingga tadi di i'rab mukhlisina halun mansubun. Mukhlisina adalah hal yang mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah ya, niabatan anil fathhi. Sebagai pengganti dari fathah. Lam harful jar, huruf jar, alha domir mutasil mabni ala domi fi mahali jarin, menempati kedudukannya majrur. Ad-din maful bihi li mukhlis. Mukhlis di situ isim fa'il beramal-amal fi'il. Isim fa'il yang beramal-amal fi'il, sebagaimana fi'il beramal memiliki objek, isim fa'il juga dia beramal bisa memiliki objek. Nah, ini objeknya. Objeknya mukhlisin. ad-din di sini maqul bihi. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Cukup, kembali ke tempat. Naam. Kita lanjutkan. Faqad jama'at hadhihi al-ayatu usulal ma'murati. Sungguh pada ayat ini telah mengumpulkan perkara-perkara pokok dari perkara-perkara perintah. Atau kita ulang, sungguh pada ayat ini telah mengumpulkan perkara-perkara pokok dari perkara-perkara yang diperintah. Naam. Barakallahu fikum. Fa'nya harfu atfin, qadnya di situ huruf tahqiq. Jama'at fi'il madi, ya, tak yang bersukun, tanda ta'nis, alamatu ta'nis, maksudnya tanda kalau fa'ilnya mu'annas. Jama'at fi'il madi, taknya tanda ta'nis, hadihi sebagai fa'ilnya, fa'ilnya jama'at. Al-ayatu sebagai badalnya, badal itu sama kedudukannya dengan sebelumnya, artinya pengganti. Berarti satu kesatuan hadihil ayatu bisa dikatakan sebagai fa'il. Usula di situ sebagai maf'ulun bihi untuk jamaat, objeknya. Dan dia itu mudhof al-ma'murati mudhof ilai, majrur tanda jirnya kasrah. Wa nabahat ala husniha kama jama'atil ayatul lati ba'daha usulal ma'murati. Dan juga ayat ini mentanbi, nabahat di situ fi'il madi, taknya li ta'nis, mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir, domir yang tidak kelihatan, tersembunyi, takdirnya hiya, kembali ke hadihil ayat. Nah, jadi fa'il itu secara asal dia itu apa? Isim yang marfu yang datang setelah fi'il. Fa'il itu isim yang marfu, yaitu yang doma atau pengantinya doma, yang datang setelah fi'il atau yang memiliki arti fi'il, ya. Nah, kemudian ketika setelahnya tidak ada fa'ilnya, maka fa'ilnya tersebut mustatir, kita katakan mustatir. Nah, karena fa'il bisa dohir, bisa juga isim domir yang mustatir ataupun yang baris. Nah, di sini fa'ilnya mustatir, tidak kelihatan. Hiya, kembali ke hadihil ayat. Ala husniha, ala huruf jar, husniha isim majrur. Wa huwa mudhaf ha domir mabni ala sukun fi mahalli jarin. Ha di situ berakhiran alif. Alif itu ibarat dari sukun, ya. Ada harakat sukun di atas alif itu, tapi enggak ditulis. Nah, sehingga kita katakan setiap yang berakhiran alif dari isim-isim mabni, kita katakan mabni ala sukun. Nah, kama kaf harful jar, nam ma kama jama'atil ayat, sebagaimana ma di sini ma masdariyah, jama'at fi'il madi lagi, taknya tanda ta'nis, al ayatu fa'ilnya, al ayatu fa'ilnya, fi'il datang setelahnya fa'il. Secara asal fa'il itu datang setelah fi'il. Kama jama'atil ayatu, sebagaimana ayat ini juga mengumpulkan allati ba'daha, yaitu ayat yang setelahnya. Sebagaimana ayat yang setelahnya juga mengumpulkan usulal muharramati. Mengumpulkan, maksudnya menyebutkan perkara-perkara pokok dari perkara-perkara keharuman. Wa nabahat ala kubhiha, dan juga mentandi ayat tersebut, mentanbi ala kubhiha, ala kubhiha, mentanbi atas jeleknya perkara keharuman tersebut. Kubhun artinya jelek, kotor. Ala kubhiha, ha-nya kembali ke muharramat. Ha di situ domir kembali ke muharramat. Maksud kembali itu menggantikan, ya. Nah, wa hiya, yaitu hiyanya di sini al-ayah, ayat, yaitu qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha, katakan Rabbku hanya mengharamkan segala perkara keji, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak, wa ma batan, dan yang tersembunyi, wal ithma wal bagya, dan juga mengharamkan perbuatan dosa dan melampaui batas, berbuat sewenang-wenang kepada orang lain, bi ghairil haq, tanpa ada alasan yang dibenarkan, wan tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan mengharamkan mensekutukan Allah terhadap apa yang Allah tidak menurunkan sultan. Nah, wa antu syriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan mengharamkan berbuat syirik kepada Allah terhadap apa yang Allah tidak menurunkan penjelasan sultan. Di sini ma lam yunazzil bihi sultan, ulama berkata sifatul kasyifa, sifat yang sebatas untuk menjelaskan, bukan untuk adanya hukum baru atau memiliki pengecualian. Ya. Nah, artinya apa? Artinya tidak pengaruh. Keberadaan ayat tersebut tidak menjadikan adanya hukum baru, tidak pengaruh tambahan tersebut. Jangan sampai dipahami berarti boleh mensyukurkan Allah terhadap perkara yang ada sultannya. Itu salah. Artinya apa? Artinya sifatul kasifah, sifat yang menjelaskan. Artinya apa? Tidak mungkin mensyukurkan Allah dengan dalil. Baik dengan dalil ataupun tanpa dalil, enggak mungkin ada berbuat syirik kepada Allah. Itu arti sifatul kasifah. 6. Wa tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan engkau berbuat syirik kepada Allah terhadap perkara yang Allah tidak menurunkan sultan. Nah, berarti apa? Berarti tidak mungkin Allah menurunkan sultan untuk mensekutukan Allah, tidak mungkin. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengharamkan engkau berkata atas Allah terhadap perkara yang engkau tidak berilmu. Nah, silakan di Irob untuk mengakhiri pertemuan kita. Ini di Irob. Siapa sekarang? Ardi, siap. Diambil. Qala Allahu ta'ala, kul amara rabbi bil qisti, kul fil amr mabni 'ala sukun, amara fil madi mabni 'ala al fath, rabbi fa'il marfu'un wa 'alamatu rafihi. Yang ayat yang antum i'rab sekarang, kul inna ma harrama rabbi, gitu kan? Ya, ulang. Kul fil amrin, kul fil amr mabni 'ala sukun. Naam, inna ma inna harfu nasbin, inna harfu nasbin wa masdarin. Nah, mulga bi ma. Inna harfu nasbin wa taqidin mulga bi ma. Terus ma kafa makfufa. Kafa makfufa. Ya. Yeah. Harrama fil madi mabnun 'ala al-fath. Rabbiya fa'il marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddarah. Naam, cukup. Harrama di situ fi'il madi mabni, tanda mabninya fathah. Rabbiya dibaca fathah, ya. Asalnya rabbi sukun, ya-nya asalnya sukun. Namun karena ketemu dua sukun, kemudian sukun tersebut dihidupkan dengan kasrah. Rabbiyal fawahisha, yaitu sukun pada ya rabbi dan sukun pada lam setelah hamzah wasal, yaitu lam qamariyah. Nah, berarti Robi di situ sebagai fa'il marfu, tanda rafa'nya doma yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena mencocoki harokat ya mana amiduriha istighalu mahal biharokatil munasabah. Harokat doma tidak kelihatan karena untuk mencocoki harokat ya. Ya cocoknya sebelumnya kasro. Nah, terus al fawahisha mahul bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Naam, al-fawahisha ma'fulun bihi mansub, tanda nasubnya fathah. Naam. Ma dhahara ma nafiyah mabnun 'ala sukun. Ismu mausulin, isim mausul. Ma isim mausul mabnun 'ala sukun. Naam. Fi mahalli nasbin badal. Fi mahalli nasbin badal, wa badalu mansubin mansubun mithluhu. Naam. Terus padahal untuk fawahis zahara fil madi mabdun 'ala al-fath. Naam. Min Zohara fi'il madi mabni alal fathi wa fa'iluhu domir. Wa fa'iluhu domir huwa yaud ila rabbi. Naam. Zohara fi'il madi fa'ilnya domir mustatir, domir yang tidak kelihatan, huwa kembali ke ma, isim mausul tadi. Kemudian jumlah silatul mausul, jumlah fi'il dan fa'il sebagai silatul mausul. Naam. Lanjut. Minha min harfu jar mabni ala sukun. Nah, min huruf jar mabni ala sukun, alha. Alha dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin ismi majrur. Nah, haknya dhamir yang bersambung, mabni tandanya sukun, fi mahalli jarin menempati, menempati posisi jar. Ya. Alwawu, alwawu harfu atfin ma ismi mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin na'at di al-fawahish. Naam. Maknya di situ isim mausul mabni ala sukun, kemudian batona, nanti maktubnya jumlah ya. Batona fi'il madi mabni al-fathhi. Naam, batona fi'il madi mabni ala al-fathhi wa fa'iluhu, wa fa'iluhu dhamir, dhamir mustatir, jawazan huwa, jawazan natiru huwa ya'ud kembali ke ma. Ma. Kembali ke ma. Naam. Terus wal jumlah batona silatul musul. Naam, terus isim musul, isim musul dan silahnya maktub kepada jumlah sebelumnya itu. Matoharo, jumlah matoharo. Yang tadi banyak yang kelewat ketika membahas maktub ya. Ada maktub-maktub yang jumlah ataupun maktub yang mufrad. Naam. Barakallahu fikum. Lanjut. Wal itna al-wawu harfu 'athfin al-ithma na'at li al-fawahis. Nah, maktub ke siapa? Ithma ke al-fawahis. Wawu huruf ataf, huruf ataf itu huruf penggabung. Ithma yang digabungkan, maktub artinya yang digabungkan. Digabungkan kemana? Ke fawahis. Karena tadi artinya katakan Rabbku hanya mengharamkan yang keji, baik yang keji itu nampak ataupun yang tersembunyi. Wal ithma dan juga segala perkara dosa. Berarti fawahis, ithma ini menggabung ke fawahis, yaitu sama diharamkan. Nah, menggabung dari sisi arti hukum. Ya, kemudian wal baghiya. Wal baghiya Allahu harfu 'athfin. Al baghiya na'at li al fawahis. Ma'tuf 'alal fawahis. Ma'tuf 'alal fawahis. Nah. Wa ma'tuf 'ala mansubin mansubun misluhu. Nah, wawu harfu athin bagiannya maktub kepada fawahis dan maktub kepada yang mansub, mansub juga tanda nasabnya fathah. Kalau maktub kepada yang ropak, ropak juga. Maktub kepada yang majrur, majrur juga. Nah, alba sekarang. Bi ghairil haf alba harfu jarin ghairi ismul majrur bil ba wa huwa mudhaf al haqqi mudhafun ilai majrun wa alamatu jarihi al kasrah. Nah, sudah jelas. Terus wa an tusyriku Allahu harfu 'athfin an harfu nasbin wa masdarin tusyriku fil mudhari mansubun wa 'alamatu nasbihi hatun nun. Naam, cukup. Fa'iluhu wa fa'iluhu wal wawu wal wawu dhamir muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Naam. Al wawu harfu 'athfin an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. An itu huruf yang membuat nasab fi'il. Nah, ini baru amil ya, faktor yang mempengaruhi fi'il menjadi mansub, diantaranya an. An. An harfu nasbin, an huruf yang menasab fi'il. Tusyriku fi'il mudhari' yang mansub dengan an. Tanda nasabnya hatfun nun, dibuangnya nun. Asalnya tusyrikuna. Nunnya dibuang. Kemudian ditatangkan alif. Alif hariqo, alif tambahan, alif pembeda, untuk membedakan antara wawu itu sebagai fa'il atau asli dari fi'il. Nah, sehingga alif tidak masuk dalam i'rab. Enggak ada kedudukannya. Ya, terus wa an wa ma dakhala 'alaihi fi ta'wilil masdar taqdiruhu isyrakan. Naam, isyraku isyrakat isyrakakum. Naam, an dan yang setelahnya ditakwilkan masdar, karena huruf masdar maka ada pentakwilan masdar. Isyrakakum. Naam. Billahi billahi al-ba harfu jarin. Allahi lahul jalalah majrurun wa alamatu ismul majrur majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Naam. Ma lam yunazzil bihi sultana. Ma isim mausul mabrun ala sultana. Ma harfu nafyin. Ma harfu nafyin. Ma nafiya. Ma nafiya. Ma nafiya mabrun ala sukun. Lam harfu jazmin. Harfu nafyin wa jazmin. Yunazzil fil fil mudhari mazum wa alamatu jar wa lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Naam, cukup. Ma di situ harfu nafyin, huruf yang memiliki arti penolakan, artinya tidak. Ya. Sehingga tadi dikatakan perkara yang tidak Allah turunkan sultannya kan. Ma harfu nafyin. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam di sini termasuk amil dari amil yang membuat fi'il majzum, membuat fi'il menjadi sukun atau penggantinya sukun. Kalau tadi an adalah amil untuk membuat isim, afan an tadi membuat fi'il mansub, kalau lam membuat fi'il majzum. Majzum itu ibarat dari sukun atau penggantinya sukun, namanya majzum. Yunazil. Yunazil di sini fi'il mudhari' yang majzum dengan lam. Tanda jazmnya apa? Tanda majzumnya sukun. Bukan pengganti, berarti tanda asli sukun. Kalau tadi wa antusriku, tanda mansubnya hatfun nun itu tanda pengganti, tanda cabang. Karena tanda asalnya adalah fathah. Nah. Yunazil di sini mana fa'ilnya? Domir? Domir mustatir huwa. Huwa kembali ke Allah lafzul jalalah. Naam. Terus lanjutkan. Fihi sultana bahar bujar al-bahar bujarin walha domir domir muttasil mabidun ala jari fi mahal jarin kasra. Sultana sultana mahul bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, sultan sini mahul bihi untuk yunazil, untuk fi'il yunazil mansub, tanda nasubnya fathah. Mahul bihi itu objek. Ya, terus wa antakulu al-waw harfu atfin an harfu nasbin wa masdarin taqulu fil mudhari mansubun wa alamatu jazmihi hatun nun wa an wa madhahala alayhi fi ta'wil masdar qawlukum. Naam, qawlakum. Qawlakum. Masih inna ma harrama rabbil fawahisha maktub ka fawahisha ta'wilnya sehingga qawlakum mansub. Ya. Naam. Alallahi ma la ta'lamun. Alallahi ala harfu jarrin mabnin ala sukun. Allahu lahul jalalah. Ismul majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Ma ism mausul mabrin ala sukun. Ma ma nafiya. Ma ma nafiya. Nam ism mausul la nya la nafiya. Ma ism mausul. Ma ism mausul mabrin ala sukun fi mahali nasbin uhulbi. Nam. La la nafiya. Ta'lamun fil madi marfun wa alamatu rafihi thubutun nun. Nam, jadi wawu harfu atfin an harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin taqulunya fi'il mudhari' yang mansub dengan an, tanda nasabnya dibuangnya nun, asalnya taquluna, lalu nun dibuang didatangkan alif sebagai fariqa pembeda. Ala huruf wawu domir mutasil taqulu, di situ wawu domir mutasil mabni ala sukun, mabni tandanya sukun sebagai fa'il. Fi mahalin rafin sebagai fa'il. Ala huruf jer labul jalalah Allah isim majrur. Nah, ma di situ isim mausul mabni ala sukun fi mahalin nasfin maful qaul. Nah, taqulu. La la nafiya ta'lamuna fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena litajarudihi minan nawasib wal jawasim. Marfu' karena terbebas dari pengaruh nasab dan pengaruh jazm. Tanda rafa'nya apa? Thubutun nun, adanya nun. Tanda cabang, tanda asli dari rafa' adalah dhamma. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan sebelum ditutup berkaitan dengan arti atau i'rab atau ada yang mengingatkan barangkali salah ucap atau terburu-buru atau kadang maksudnya A terucapnya B terkadang ya, karena hilangnya konsentrasi tertentu. Ya, ada?